Mea Community, barang-barang spesial buat kamu semuanya. New Palapa. Yeah. Bapak Kepala Desa. Matur sembah nuwun Bapak. Oke, dua lagu sudah dari saya Umam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.